son. Loh loh. Kok son? Kok son? Eh, jamaah. Orang ini son rasa krungu sambil berani. Yang paling suruh kuwi, ngeluk kuwi. Wangi iki acara neopo. Siap. Iki kudu acara sunatan, kudu cara mantenan, iki pengajian tol gatol. Iki beda kaya biasane awake dhewe diundang sunatan pernikahan. Iki salam sik sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi makrumatillahi wa huidoni wa amri amma wa iki acara pengajian. Untuk bilang aku berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat. Singkat deh mas. Ayo nyanyi ya. Salam sih kau salam. Wong sabar. Aku jomong apa sih tak tahu mau kan. Lapan lo iki cek siap aku yo. Sing penting sabar. Iki lho, nemoni bojo galak iku lha. Nah, gua masuk. Iya, itu harus dan wajib. Paham enggak kamu itu? Ilmu harmonis, ilmu keluarga bahagia. Tekono le. Kowe karo bojomu tuku aran bahagia. Arep ratu karang piye? Bolak-balik bojoku ora iso mingkem. Keluarga kepingin sakinah mawadah lan rahmah. Awake dhewe iki urip ning Jawa, Mas Percil, Mas Hengki, aja nganti ilang jawane. Heh, nggih. Kudu urip ning Arab awake dhewe. Iya iya iya. Jawa. Jawa. Oh, kita itu dilahirkan di Jawa. Jawa. Perjuangan untuk Jawa. Iya kan? Awakmu kudu ngerti. Salam Pak Kinjai. Apa? Waktunya Indonesia Jaya. Istimewa. Wakin Jaya ini. Waktunya Indonesia Jaya. Ini lambangnya. Lambangnya ngerti. Apa? Oh, josok mudih karo wong liyan. Awake dhewe tetep rendah hati. Istimewa. Allahumma barik lana bila rodak tanah makin ada benar. Ayo mangan sing akeh. Ya, biar sehat. Abikron ben ora mlebu. Apa? Abikron ya, Bu. Omikron, Omikron. Heeh, bahasa kula Abikron. Ya ya. Awake dhewe wong muslim wis. Awake muslim wis. Kuncine wong bahagia. Ya iki lho. Takono aku. Takono aku. Aku iki wis 5 menit karo bojoku. Lupa. Mesti menjalin hubungan rumah tangga iki siap 5 menit. 5 menit iki pamitan mau. Iya. Kuncine wong bahagia, piye to carane wong lanang kudu iso nyenengi wong wedok. Carane kek ana modal ben wong wedok kuwi iso usaha. Oh. Wingi wis tak praktekno Mas Percil, Mas Kutet. Iya. Bojoku tak kei modal, tak kon buka Indomaret. Padahal tanggapan renek ya. Iya, kecantik. Modalnya rasa akeh-akeh, ora usah larang-larang, cukup modal linggis karo bank buka Indomaret. Maksudnya buka Indomaret. Mohon maaf, ini kebahagiaan yang menjerumuskan dalam penjara. Masa aku ngelek. Bocah, ini sing ditoki aku. Iya. Mesti sing apik omong aku. Iya. Rono. Iya. Wong kok guyu ndelok irungmu sing mekrok guyu. Wong wis ora percaya. Ora maca tekan bukue. Percil ganteng napa elek? Eh, budek karo iki ya. Percil ganteng napa elek? rungokno. Hei, rungokno to irungmu kuwi. Kuping rungokno to. Hei, rungokno, rungokno sing tenan, sing kompak. Percil ganteng apa elek? Sabar sih, aku paling sing ngarep-ngarep iki musuh non saya bu, kanan paling ini emang musuh saya. Tidak, sing sebelah kanan terpaling ini kita lagi lagi. Kalau macam bapak, tekan orang. Non saya bapak. Percil ganteng apa elek? Kita ini bocone kuwi. Nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu, Mas Percil niko gandeng napa elek? Wis. Iya kok. Bener omongan. Koso pasrah ora belas rumah saku kuwi ya. Oke. Iya rumahno sih. Siap. Gus Mitang gandeng napa elek? Ngomong gandeng tak sangoni wong sampeyan iki. Tenang kok piye? Ganteng Percil ganteng tak sangoni. Tenang, coba. Alah. Percil apa tahun aku sih tak? Bos, saya ini Gus Minta sih. Bos apa isi? Apa isi? Apa isi? Kalian dibalik kalian. Apa isi? Cobi pak, cobi. Ya, Tuan Suli. Oke pak. Bunda Juli Ayu nopo elek. Bude Yati Mese Ayu nopo elek. Kok enak sih setengah? Enggak bodoh lah. Enggak pena ini jadi enggak pena. Eh, kalau naik. Sabar Bude. Bude. Dan aku cak nan kono happy asmara. Ini lho. Aduh, oh ala. Maklum. Wis sepuh maklum. Sosok dalan iki lali. Sampai iki selanjutnya kita panggil Denny Cak Nan dan Happy Asmara. Ya begini padha karo wong tuane dhewe. Siap tuane senior. Lebih tuwa. Lebih tuwa. Sedih lo malah iki. Mati. Omongane. Sedolongane apa? Sabar, sabar. Sabar, Andi, mari sabar, sabar. Nih, omonganmu dicukup. Alanya tiap warna karo sing ndek kowe. Aja, aja, aja, aja. Sedih lo malah iki jenengan. Gus, mi pangan sewu. Nggih, Bu. Mesti sepuh pondok pesantren. Orang aji, omah sing ndi to? Kudunge barange lho, apik lho Bang yo. Kowe iki omahmu wis kekinian koyo koyo layangan kuwi. Iki apa ora tau? Sapa? Sapa? Nggih. Sapa pemaine sapa jenenge? Mosok Kinan koyo iki. Hei, ya iki Kinang utawa Kinang lah dadake. Kudhe iki mengikuti modern, mengikuti zaman sekarang. Ngerah lek karo wong lanang sat sat sat sat. Oh, ya iki info mase iki ya iki ta. Aku iki tak kandhani arep aku wong tuwa ning aku melu jeneng jaman. Siap. Aku nek dong kaya ngene kan nendang dut. Wah, bisa. Eh, aku ki tau lu ditiru cacah. Cacah kok trono sak ngene. Durane sak ngene. Nggih. Jero wetenge ya ketok. Nggih. Kuwi aku paling nomor 1. Wah, istimewa mah. Juara. Lah aku sing ketok wetenge jero kok brirek ya. Kowe iki gumune iki ora tau krungu. Tapi luar biasa non saya budhe lak budhe iki kelane senior kita. Senior. Katuran nopo saya jajal monggo budhe. Di Yati Noise In iki pancene kan Noise In nopo. Oh Noise In. Apa kuwi sing kita sopan lho ben ora Yati pesek dadi tak Noise In iki. Hidung masuk. Aduh. Noise In. Sopan aja ya. Alah kuwi halus ae ngono kuwi. Lah kuwi berarti big noise ya. Siap. Iya. Mohon maaf. Noise Yati noise itin. Kaya Inggris lho, Inggris pula Inggris ki nani keren. Keren. Thank you very much. Udah bae thank you, thank you tok aja. Kok semua. Sing bae ra ngerti artine. Coba aku pengen nolak budi ini nembang sebentar sitik bae. Nembang sak alas sitik tok ini. Coba nopo budi. Tapi ora ngerti kondangi Biyati to. Lah Biyati ki ora mung nembang salto opo. Arek-arek iki ojo ngono. Kowe ora ngerti kondang-kondange budi Rambanan. Rambanan Biyati tahun 2013 siap juara satu se-Indonesia. Iki sing ngerti. Juara opo? Lomba padu. Oh, sing jarene sesuk tahun 2023 dikira ping di. Lah, ping Spanyol. Budek ya. Ya iki ping Spanyol. Dagelan go internasional. Ora mung lomba padu tok iki ngono. Heeh. Ditu karo banten. Matur nuwun. Ala wis padha ndek. Aku tak kandhani ya. Sing jenenge lomba padu. Ya aku nirokke tanggaku sama. Lah kok ya ki mau sing mbok kandhake bojo cerewet, bojo galak. Bojo galak. Galak tanggaku tenan. Sing wewet banget. Nganti sing lanang judhek saking mangkel bojone gak mlaku-mlaku, bleng dilebokke ning nggon omah kosong. Nggih. Mongko omahku yangker. Wes bojone mlebu kuwi tuh kancing wis bungok. Wes warna-warna le muni ya to. Nggih. Tan kancane bojone nggone nang jaba. Lah kok megah gedhe dhuwur. Wetenge gedhe. Wah. Sing ning jero kae bojomu. Aku wedi aku brebek bojomu tokke. Masalah. Demete nganti wedi. Sangke galake. Demet le wedi. Kaya ngono kok ame pamer pamer karo bojo. Ya ora, ora nenes urip awake dhewe wong lanang. Dipecah. Sampun nggih, Dik. Kula nggih lenggah. Siap kula nggih lenggah iki. Aku arep mir awake dhewe rene kuwi. Pripun Dik? Sak temane ra mirengake ngendane Gus Mipa. Nggih. Awake dhewe seniman. Siap. Ya budaya ya agama. Iki ning kene iki lho, Le. Oh, ngaten nggih, Bang. Nggih, siap-siap kok tak niki. Nggih. Saya rasa cukup sekian. Wassalam. Dereng. Salah lagu. Oke, sama anu ya, sing tak ke apa ya? Ngene iki apa intine? Anu lho, cor-coran, Dik. Cor-coran piye to, Mas? Mikron. Ayumu tenana. Pasti kita semarai aku ketana. Pancen salahku dewe. Ra ono sing ngongkong ambot sangkane. Aku angel move on. Asik. Mencintaimu komplit tengah Al-Qur'an kok lek ndawuh ngaten niki kaya kanca-kanca pelawak kaya Percil dan kawan-kawan lek pelawak iki insyaallah iso mlebu surga ning cangkeme mampir neraka di bahagia niku hukume napa jawab bahagia niku hukume napa wajib mila begitu banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menerangkan supaya awake dhewe seneng. Ora oleh wedi, ora oleh susah. La takhaf wa la tahzan. Aja wedi, aja susah. Malih, la tahzan innallaha ma'ana at-taubah. Jangan takut, ngopo? Allah bersama kita. Jadi, miturut ayat-ayat sing kula waca, bahagia niku hukumnya wajib. Kalau bahagia itu hukumnya wajib, berarti susah niku hukumnya haram. Bila awake dhewe ora kena susah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya bahagia. Umpama kula iki ngundang mriki Cak Percil kali Budhe Yati mawon jenengan bahagia. Itulah pun beres. Yang penting syaratnya siji, napa? Capailah kebahagiaan itu tanpa harus bermaksiat. Jadi lak mung guyon karo pelawak mawon wis bahagia. Nglawak niku lak mboten maksiat. Wong nyatane kathah cerita Kanjeng Nabi niku ya guyon. Termasuk ana sahabat Kanjeng Nabi namine Nuaiman. Nuaiman niku wong paling lucu zamane Kanjeng Nabi. Niki bocahe dua bleke ra umum. Ya nyuwun sewu, Tet, sing jenenge Nuaiman iki senengane ya mendem. Tapi Nuaiman niku menawi mendem niku di hadapan Kanjeng Nabi, supaya napa bar mendem langsung dihukum karo Kanjeng Nabi. Lah Nuaiman niku bocahe lucu. Lucune pripun? Isuk-isuk Nuaiman sowan Kanjeng Nabi nggawa bakul panganan. Begitu dugi dalamnya Kanjeng Nabi, Nuaiman matur, Kanjeng Nabi, kula nggawa bakul sego, nggawa dahar. Kira-kira ngoten cara bahasane tiyang kalasan. Mriki dahar. Akhirnya Kanjeng Nabi dahar dikancane karo Nuaiman. Rampung dahar, Nuaiman lunga, diceluk karo Kanjeng Nabi. Nuaiman, kok kowe nggawa bakul panganan, ora mau bayar langsung lungae karepmu kepiye? Napa jawabe Nuaiman? Kanjeng Nabi, kula niku lak mangan ngancane Kanjeng Nabi. Mosok kok ana kawula mbayar Nabi, lak ora pantes. Niku Nuaiman, guyon karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi napa nesu? Mboten, Kanjeng Nabi nggih melu guyu. Padha karo kula mangan karo Percil, kok sing bari Percil ora mungkin mung Percil kere, ora mungkin. Napa pantes, Bah? Mesti ngono cangkeme Percil kok. Wong niku ngerum karaoke mau sing ngerti purele kula. Dana kenakalan masih. Info masih. Satset. Dua blok menen iku Nuaiman apa jaman presidene si Utsman, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan niku lak khalifah sasamune Abu Bakar, Umar, Utsman. Niki Nuaiman tasik wonten, tasik urip dereng mati. Ana tiyang buta. Kula niki cerita mergo siang mau kula wonten tamu niku tiyang buta disabilitas DIY. Di ada orang 40 niku nyuwun sewu dicabut kenikmatan penglihatan matanya oleh Allah sewanteng pondok. Lah kula takoni, napa jenengan ngertos Gusmi udah ngertos. Saking pundi nonton YouTube, krungu YouTube. Masa wong kita kok nonton? Krungu YouTube. Jadi ibu-ibu bapak sing kuto niki nyuwun sewu. Saben bengi sak derenge sare niku mesti nyetel YouTube Gus Miftah dirungokke. Lha kula nggih. Sayang betul dengan mereka itu. Lah niki critane ana wong buta niku ajeng salat ning masjid, kebelet nguyuh. Takon. Aku arep nguyuh kamar mandine ndi? Ainal hamam. Kamar mandinya mana? Ndelalah ketemu karo bocah jenenge Nuaiman niki wong. Karo Nuaiman dituntun, mboten teng kamar mandi, teng pundi? Teng mihrab, teng imaman masjid. Akhirnya napa? Sing wuto niki nguyuh teng mihrab. Tur, dono nek, nguyuh ning kono kok kaya kuntat kelakuanmu. Lah percikan wangi rada duwe titik nih. Lah kuntate wong sakmono iki ya manuke sepira niku. Cilik matamu ngawur. Kaya pentil. Akhirnya napa? Dipeseneni. Kok kowe iki nguyuh ning kono ngawur? Dijawab, "Loh, saya tadi minta ke kamar mandi, kenapa saya diantar ke sini? Kan saya enggak bisa melihat." Akhirnya, "Sopo mau sing ngeterke aku?" Nuaiman. Akhirnya sing buta niki ngamuk kali Nuaiman. "Awas, besok kalau ketemu Nuaiman, Nuaiman tak ajar, tak keplak ndase." Sesuke sing buta niku marane ning masjid. Goleki Nuaiman. Ndelalah ketemune Nuaiman. Karo Nuaiman takoni, "Jenengan goleki sinten?" "Goleki Nuaiman, ayo tak terke." Kali Nuaiman dituntun. Sayyidina Utsman niku nembe salat, sujud. Nuaiman ngomong, "Kowe goleki Nuaiman, iki lho wong nembe salat." Digajuli karo Nuaiman. Sing digajuli sinten? Utsman bin Affan. Jajal delok. Dadi jabat Kanjeng Nabi pian iki guyone bosok-bosokan ngono kuwi. Dadi lek kaya kula guyon karo Budhe Yati pesek karo awakmu. Kuwi jaman biyen iki ya wis ana sing model ngoten niku. Apa meneh jaman Abu Nawas. Niku luwe bosok meneh. Jadi presiden-presiden zaman biyen niku nyuwun saya rata-rata duwe pelawak. Soalnya napa? Ngurus negara niku pusing, masalahe kathah, butuh fresh. Mila kula yakin Indonesia niki semakin maju dan berkembang lah Pak Jokowi niku kersa ngundang Percil kali Budhe Yati pesek ning Istana Negara. Ora kon nglawak, kon isah-isah. Masa aku mau ngunggahne to. Kok ngejelekkan sekarang. Ora apa-apa Cil jadi Budhe Yati. Apa-apa isah-isah ngarep presiden. Isah-isah ning presiden ora masalah. Impone Maseh. Jaman Abu Nawas niku ana raja namine sinten? Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid niku wonge pinter, tapi nyuwun sewu, kadang-kadang rada sembrono titik lah. Suatu sore Cil, Khalifah Harun Ar-Rasyid kuwi mlaku-mlaku ngliwat pinggir kali, ndelalah ana cah wedok nembe adus. Lah iki apik, iki crito iki apik ketok iki. Ya iki lho. Hei terus nih, patus. Didelok-delala tanpa sengaja Khalifah Harun Ar-Rasyid iki ngelirik. Mbake sing adus ki mau. Nggih, nggih. Terus sing adus pripun? Anu, Bang. Sing adus langsung. Harun Ar-Rasyid bengok. Pripun? Pripun? Aduh sini gua lontar. Iki aja semangat, semangat ngono kuwi to. Semangat ora, ya semangat to. Rombulan ra mulih aku. Adus. Adus nggih, nggih. Gak kena kena adus. Malah kaya lele. Lele malah. Wale. Lele wale malah kaya anak lele. Pripun-pripun. Akhirnya adus. Delok mbake ngelirik, ana wong adus. Langsung Khalifah Harun Ar-Rasyid padha karo codot milenial. Bengok, wow. Wong ayo, wow. Tenang. Begitu ndelok Budhe Yati, weh. Wow, Budhe Yati weh. Lusur lusur geblak rong dina ora metu iku akhire. Ayam mega wis lorek kuwi mau. Nggih, nggih. Nggih. Kowe ngomong Hengki ngomong Budhe Yati susu kadaluwarsa. Salah. Lah napa? Susu fragmentasi. Dadi kelasnya kaya Yakult. Padahal kecute. Ngerti apa-apa tau ngerasane. Wong kuwi ora dikapak kae menggo dolanan tok. Iya mong dikek paket-paket. Sembrono. Ya susune sing kalengan kuwi lho dingereng-ngene nek. Ceritane adus. Nggih, ceweke luar biasa ayu. Modelnya pokoknya lah kayak mobil ini Isuzu Panther. Istimewa ya bocah. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah. Jadi mesti mewening mesti. Pol. Resik ngono mesti. Lah budaya iki. Ya jenenge ngono Pak Isuzu iki. Iya. Iya bener. Mobile iso kok numpak susu Isuzu. Lah engke numpak Isuzu Panther iki kok sewodek. Nggih pikiranmu iki leres. Mesti ngono kuwi. Beruan, Pak, Pak. Akhire nopo? Begitu pulang Khalifah Harun Ar-Rasyid niku kelingan terus apa yang dia lihat? Nggih, nggih. Delok wong ayu kuwi mau kelingan terus. Wis wong lanang normal. Alah normal mulai paling tuku sabun. Gaya adus ben resik. Wadus, adus. Akhirnya apa? Dia bikin sayembara ke seluruh negeri, dia mengatakan, barang siapa yang bisa cerita membuat saya tidur, akan saya kasih hadiah. Jadi saya ber, golek tukang cerita, piye carane ceritane iso ndadekke Khalifah Harun Ar-Rasyid turu. Diumumke, woro-woro yang bisa cerita di hadapan Raja Khalifah Harun Ar-Rasyid dan bisa membuat beliau tidur, maka akan dikasih hadiah. Wah. Akhire napa? Kabeh wong teko. Nggih. Siji teko, cerita apik banget. Akhirnya Harun Ar-Rasyid ora turu malah ngrungokke ceritane. Ah, gagal. Ngamuk goblok nyolong timbul. Kowe iki takon cerita sing sing iso gawe aku turu malah ceritamu apa? Aku ora iso turu, kowe gagal. Mulih. Mulih. Wong loro teko meneh. Cerita meneh. Bla bla bla bla bla. Ternyata Harun Ar-Rasyid ngrungokke meneh. Akhirnya rasane turu. Wong padahal sing menang sing iso gawe Harun Ar-Rasyid turu. Bisa turu. Akhirnya gagal sampai kesekian kalinya gagal. Akhirnya Abu Nawas teko. Kulo ikut. Kowe ora iso gawe aku turu tak keplak ndasmu. Wah, tek koyo ngono ya. Oh, gagal pokoknya. Akhirnya cerita. Abu Nawas mulai cerita, nyuwun sewu raja kula badhe cerita. Ada seekor semut masuk ke telinga seseorang. Begitu masuk ke telinga orang itu gelap. Semutnya wedi, metu saka kuping. Begitu metu saka kuping, semutnya penasaran ning jero kuping mau ngopo peteng, mlebu meneh. Hah, itu tapi. Begitu ning jero kuping, kok peteng, semutnya wedi, metu meneh. Jadi semut ngendi to? Oh, semut ngendi? Begitu mati penasaran moning kuping kok ono ambu kecut-kecutnya kaya ngapa mlebu meneh. Jadi selama 30 menit Abu Nawas ki critane mung semut mlebu kuping metu kuping mlebu kuping metu kuping. Akhirnya Harun Ar-Rasyid bengok mandek ngapa critamu ra mutu aku ngantuk. Loh lah kok malah turu. Kowe iki lho dadi apa? Kowe iso turu. Rupane cerita mau lho. Bener, sing sing kan Raja Harun Ar-Rasyid. Iya raja, raja singa. Iya. Aduse ta? Sing tak entani aduse mau ndi? Ya iki mau wes lho. Ganti cerita. Ganti cerita wesan. Artinya apa? Bahwa kebahagiaan itu yang menciptakan kita, bukan orang lain. Nggih, nggih. Leres. Mila kadah wong ra iso turu niku mergo atine ora bahagia. Ini mlebu metu terus turu ki mau. Sapa ngomong? Urusan. Sapa ngomong? Sapa ngomong? Ceritane lho sampean rungokne to, Dede. Semut. Lah sampean kok metune tok, semute ra diomongne. Sapa? Sapa sing mlebu metu turu sapa? Kuwi lho ora mlebu metu wis turu jarene. Wong ki dhek ora diapa-apano ya turu. Kuwi sing nurake Buriyati pesek. Atene sokat dudmul. Surung katut dudut mulur. Ah, ndak melok-melok ten. Deret aku. Wulan iki mboten wangsul 3 wulan lho. Ha wis tu mboten dereng wangsul 3 wulan. Alah, 3 wulan nggih. Berarti mak kelotak. Dadi nyuwun sewu. Bahagia itu sederhana, bukan dari apa yang kita lihat tapi yang kita rasakan. Dan bahagia kita yang menciptakan. Kata wong nyatane sugih niku malah insomnia ra iso turu. Sing paling cilaka lak wong sugih ra iso turu mending wis kere ra iso turu. Awake dhewe niku lan mapan ning dhuwur ramben maca donga bismikallahumma ahya wa bismika. Matane ra turu. Begitu ngrungokke khotbah Jumat ra maca donga matane turu. Mila obat tidur yang paling mustajab namanya khotbah Jumat. Kula kula kandhani njenengan. Betapa beberapa fakta di dunia menunjukkan bahwa orang bahagia itu tidak didasarkan kepada harta. Orang bahagia itu tidak didasarkan kepada kepopuleran. Orang bahagia itu tidak didasarkan kepada kecantikan. Orang bahagia itu tidak didasarkan kepada wong ganteng niku ora mesti bahagia. Gino apa mboten? Wong ngono kalane kuntet lho rupane elek malah bahagia. Terus nih. Kowe bahagia ta? Bahagia. Oh, bahagia. Wong diundang ngene Gus Miftah ora disangoni bahagia. Eh, mboten mikir napa. Ora mikir. Mboten saestu. Saestu. Kulo mboten. Net. Ora mikir apa? Mboten mikir bareng. Saestu. Sing mikir apa? Iku ora mikir sangune wangsul. Sampeyan. Ngono jare ora mikir, ora mikir. Mboten usah, mboten usah saestu. Ora usah ya. Pun. Ya wis, ikhlas-ikhlasan mawon. Iki tak sene mongkeh ya. Sing tak pikir sangune mung Hengki karo Percil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Mas, alhamdulillah. Matur nuwun, Gus. Salaman, Neng. Matur nuwun. Jenengan kok saya sanget. Lah, ongkose kula Banyuwangi. Ya, mikir. Jare ra mikir. Ora mikir. Ning ngene apa mikir sing mikir lan jenengan boten kula. Mesti nanggap jenengan kok. Tak wale. Wong aku jene. Wong aku mau nanggap Percil kok. Boten kula. Ora, wong aku Cil, le, mangkatane le. Lah kundak pripun bonus wae aku ngono kok. Jadi bonus orang bayar, bonus orang bayar. Bonus orang bayar, kocok ya. Kowe ngerti enggak? Banyuwangi Jogja ki ado. Lah sing ngarani cedhek ya Banyuwangi apa ki jenenge dalane Boyolali cedhek. Sumpah aku utang karo tangga rene iki. Lah kok sene tanggamu gelem diutangi. Rupa kaya ngono kuwi, he? Kaya apa? Lho, ngene lho Tet, wis to nyantai. Sabar. Inna Allah ma'a sabirin. Nggih, mboten napa-napa mboten. Inna Allah ma'a sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar ten watese napa mboten? Mboten neten. Mung mergo sing diwates mung kulon. Oh iya iya. Heeh, ana nek wates ae. Wates kediri ya wates. Coba ini Bapak Ibu dengarkan, bagaimana wong sugih iku ora jamin bahagia. Apa mesti wong terkenal kaya Budi Yati, kaya Percil niku mesti bahagia? Apakah itu bisa menjamin sebuah kebahagiaan? Aku kira takon, aku ngomong dewe. Cangkem turah. Rasane nyauri. Wah, aku lah kowe nyauri kok ndak melu-melu njeluk bayaran aku yang medase. Dadi pelawak akeh banget ta to? Mau percaya penyanyi mendung tanpa udan barang ya padha. Mendung tanpa udan ini bahasa lain apa le? Napa le? Ngeceng ngaceng tanpa kelon. Iki cerita iku apik men to. Lha ora ana cerita. Iku ora cerita. Ora cerita. Awal mulane piye to? Ora cerita. Kok ngono terus? Ya kuwi lho sing tak karepne ngono. Alah. Biyen niku ada orang di Jerman yang sangat kaya. Namanya Adolf Meckel. Lah sing ngomong jangme kuntet mesti ra nyandaki. Sapa? Adolf Meckel. Buat codot ki lho apa to? Adot. Codot ki lurah pati. Adot Meckel. Niku wong sugih ora umum. Tapi ternyata kekayaan yang dimiliki oleh Adot Meckel tidak menjamin dia bahagia. Matine ngopo, Dad? Lah ngerti. Menabrakkan dirinya pada kereta yang sedang berjalan. Masyaallah. Ana kereta nembe mlaku. Waduh, lah kok teko kene ya krungu ya, sepure. Niku tabrak ke sangka ngarepe dia. Itu menjamin apa? Ternyata uang dia yang miliaran, yang triliunan tidak menjamin dia bahagia. Matine nabrak budi, ngelalu. Nabrak kereta, ngelalu, bunuh diri. Wong edan ya malah bahagia ya. Nah, malah ora tau bunuh diri budi. Ora di apa-apa mek arek mlampus karepmu corona ya luwes. Iya ya. Kita yuk pengalaman, wis tau edan kok. Lah awakmu kuwi iso jelasne kan ya pengalaman. Ya ta aja diomong ning umum kaya ngene iki, he. Eh, romangsa musing ngedeke pakem ka sapa? Sing pakem kuwi lho. Sapa ngedan sapa? Sapa? Bapak kula andene. Semengkean tiak sisan. Apa yo kuat? Sabar itu sabar. Apa yo kuat? Ada Male. Jenengan lah ngarani wong terkenal niku bahagia apa mboten? Bisa enggak terkenal itu menjamin bahagia? Mboten. Jenengan ngertos Michael Jackson, raja pop dunia. Sopo sing ngumbelen? Iki lho sing cerewet iki lho. Sing dhewe cerewet. Nenek kancan nenek tisumbel jarene. Ora, ora. Iki lecah goblok. Ana sing ganteng-ganteng sing ditel kok umbelek goblok banget. Lah iya. Memalukan. Eh, marang. Lha apa? Menzizikan. Sengit ta. Kula niku terakhir sadurunge pandemi niku gawe event gede niku ada bocah-bocah loro niki teng Banyuwangi. Sampai ya Banyuwangi lek kelingan aku. Bulan Maret. Entek duwe ya, entek ya langsungan ya. Apa nih? Duwe e. Lah ngopo? Aku wis dibayar sik. Dadi niku warga teng Banyuwangi niku sampai ngebroke pager niku 20 rumah. Leres. Ngenteni Gus Miftah mandap saking pesawat, begitu pasti Gus Miftah bisa hadir, pager-pager niku dibroke. Soalnya nomen halamannya sewombo nampung jamaah. Luar biasa. Niku teng Banyuwangi. Percil kali kundat nembin dua gel, kula teko langsung ora digagas jalur iki. Terus sampe dhewe joget ning ngarepan ya tadi. Terus akhirnya aku ngomamen rono-rono ya tadi ya. Mau salah aku teh. Koso malah nekat ben aku nekat dagelan nekat ya aku iki kok. Ora nekat ora kondang ora kondang. Michael Jackson itu orang yang sangat terkenal. Terkenal dijuluki sebagai raja popnya dunia. Lah kaya percene keto raja cangkem bosok Jawa Timur. Seneri mau cel, moga lah cangkem meneng biantar betul. Tapi jenengan perso, Michael Jackson itu punya satu penyakit yang sangat kronis, nopo tidak pernah bisa tidur. Akhirnya dia overdosis minum obat tidur. Mau pengen iso turu, ora iso. Mila lah jenengan ngomong, ala wong turu niku nikmat tak kan Dani? Wong nyatane kuat, wong ora iso turu. Kulo niku lak mangkat ngaji. Budal ngaji kali sopir kula, kali ajudan kali santri ini. Malah sing micek ya bocah-bocah ini. Jadi abahe mikir engko materi ngaji nopo bocah-bocah. Betapa tidur itu merupakan sesuatu yang sangat mahal. Soalnya ora kabeh wong niku iso turu. Mila nopo arepe turu awake dhewe kon ndonga, tangi turu awake dhewe kon ndonga. Soale turu niku mati sementara, mati itu tidur selama-lamanya. Awake dhewe niki turu mergo ana sing nurokke, tangi mergo ana sing nangekke. Sopo Kundet? Nggih, sing nurokke sapa, sing nangekke sapa? Kula piyambak. Kok kula piyambak? Allah goblok, gitu lho. Lah, nek nopo pun ngertos jenengan tanglet. Lah itu sing pincang sapa ngene iki? Rasa dibagi aja aku rasa dibagi. Eh awakmu ngono ra popo. Eh nyok munyok ngentak rene. Iki jane piye to? Iki pengajiane ning Om Agus. Lah iya ta. Awake dhewe kudune sak ngisore. Lah awakmu nyelek ra popo kok aku. Gilire kan sing sak ngisorku. Nah, awakmu iki bonus, bonus. Iki bonus saja. Bonus kok melu-melu. Nuwun sewu. Lanjut. Wis mung bonus cerewet. Ora paham. Engko kuwi mesak mobil ora awakmu. Mboten, Mas. Wis tinggal di niku becak kok. Becak. Ora apa-apa. Kuwi becakmu teko Solo mati. Ora apa-apa. Aku tak anu jenengan terakan teng sarkem mawon. Lah nyapa ron? Tak megawe ning kono aku. Heeh. Bulan kota dadi kayak ketua Anjelo kowe. Antar jemput londe. Seneng iki mesti seneng. Ya jelas iya. Ya aku pet. Loh, kenikmatan kebahagiaan itu mahal harganya, Eng. Oh, orang mesti awakmu terkenal iki bahagia. Ya. Masuk kumpul londe awake dhewe bahagia. Lah ngono to, Gus? Ayo tak kocok iki. Loh, iki gendeng kowe iki. Lah saiki awake dhewe dikai moto kanggo apa? Delok. Lah iya. Ora kanggo delok kowe buta gelem kowe. Ben-ben, nek mancen uang SDM rendah ya. Jadi wingi lah si Gundan arene dhisik survei pengajian. Nggih. Terus pamit abah-abah kula teng sarkem riyen. Ya Allah, cukup to loh, Pak, lho isin ora. Parah. Lah sangmu piro? 200, Pak. Dalam ninggal KTP mata ora, Pak, ninggal KTP. Ninggal KTP. Iki kok ngerti apa, kok ngerti to iki? Jam iki to? Sembarang lho. Lah gremone. Oh, alah. Lah anu pasiene kumpret. Ya, ya kita. Akhirnya mangkat ning Sarkem. Nggih. Nggo dhuwit 200.000. Bahasa tekan kono takon mbake, ternyata ning Sarkem paling murah 250.000. Duite perce duite ku ndak 200.000. Utang lho. Ora utang. Lah terus. Akhire kan ditawal tetep ra gelem mudhun, tetep 250.000. Akhire tinggal anu mulih dhek menorene malah mulih nggawa botol bir sak isine. Lah kok sakit. Lah aku akeh. Duwe mulak mung 200.000 regane WTS lek 250.000 kok kowe malah mulih soleh bonus bir. Wah niki mbah critane. Kula nyang 200.000 ora oleh, tetep njaluk 250.000. Akhire kula golek botol bir mbake kula keng nguyuh. Lah takoni, lha maksudmu ngopo? Lah lumayan po ora iso mangan daginge oleh duduwe. Kowe ora usah omong sik. Ketir-ketir asin mesti. Aku lak kancamu, dulurmu, timbang iku aku isin kurang 50. Celonoku tak tinggal. Iya. Ada orang yang paling cantik di dunia namanya Marilyn Monroe. Itu juga sama. Punya persoalan sehingga kemudian dia melarikan persoalannya kepada minum alkohol. Gak bisa tidur sampai akhirnya dia overdosis minum alkohol. Depresi bahkan edan, kentir. Depresi lah. Depresi. Wahyu ternyata orang jamin. Mula aku lho ndelok wong merongos, irunge pesek, iso sebahagia niku kula melu bahagia. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tapi bagiku masih cantik ya tiba saya. Bener apa hoax? Ada sih percaya. Ada sih percaya. Itu artinya apa? Bahwa kecantikan, kekayaan, kepopuleran tidak menjamin bahagia. Uang tidak menjamin bahagia. Ayu tidak menjamin. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Contoh wong Wonosobo pengen bahagia tindak ora aji. Sing songkon Jember niku Gus Samit pengen bahagia tindak teng ora aji. Orang duwe duit mangkat ora aji kuntet. Iki nyabol dadak rene barang iki. Tapi golek blonjo kok. Iya. Mampukah ia mensyukurinya? Mila nyuwun sewu, kula wenehi iki. Bagaimana kemudian kita bisa bahagia? Yang pertama, kenali Tuhan. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Sing kenal sopo Gusti Allah, kenal sopo awake dhewe. Panjenengan pengen bahagia kudu kenal kalau sing gawe urip. Kok jenengan niku susah persoalan urip berarti ora percaya karo sing gawe urip. Ngopo ora percaya? Mergo dereng kenal karo sing gawe urip. Mila senajan to kaya kundhet ora tanggapan 3 tahun 11 mergo pandemi, tetep mawon iso bahagia selama kenal karo Gusti Allah. Ewa dene kowe ra bahagia kan berarti kowe durung kenal karo Gusti Allah. Mila lak kowe pengen kenal tak dungake, ayo mangkat. Cepet ben kenal karo Gusti Allah budal lo. Ngene, anak kula tasik alit-alit to. Eh, anak ciliknya apa bene dadi yatim ora masalah. Sepenting awakmu ikhlas wis tatak. Amune pengen. Kowe dungakne aku ngono kuwi jebule awakmu ki ngesir karo bojoku. Yo. Bojo merongos ngono to cel karepmu. Lha bojomu lho aku rono assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, kowe ra ngerti. Najan aku musim corona ra megawe bojoku sing megawe. Iki lho Mas. Bo megawe apa? Buka botol spri. Nun sewu lho, Mbak. Saiki wis ning Jakarta. Nyapa kontrak sponsor obat nyamuk apa ya? Domestos merongos. Nih, Gen, Karwan. Apa ini? Gusti merongos. Karwan nih. Pertanyaannya bagaimana cara kenal kali Gusti Allah? Salah satunya melalui zikir. Zikir ini artinya eling. Eling marang sinten? Eling marang Gusti Allah. Lah kaya kundat konsepnya eling lan waspodo. Eling marang mbok nom, waspodo marang mbok tuwo. Ya ngerti ngono kuwi. Mula wong iki setia kaya aku lho, Tet. Bojoku tetep siji lho, ayune iki lho. Hei Bunda. Muah. Gus sing dijak teng kene kula kae rambuté sak mene sapa, Gus? Niko. Takon kok takon. Sing rambuté niko. Lah kena ya kuntet nganggo wig ngono kok ya. Tarani ne. takoni sesuk pas ana bundan lho Bu. Kan aku jadi gimana? Ya kan cuma tanya aja. Wong aku nggo rambuté gondrong ya mergo nggawake gigolo nggih Budhe Yati wong. Gigolo. Jaman saiki jek ana gigolo ra ono. Rupa-rupa gigolo kaya Danis ini lho biyen. Iya. Iya iya. Dadi nyuwun sewu, carane mencedhak kali Gusti Allah napa dzikir? Mila dipun sebataken ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Lah awakmu iling-ilingan lak gelem dzikir karo Gusti Allah niku ndadekke tatmainnul qulub. Tatmainnul niku mutmainnah. Qulub atine dadi ayem. Mila wong dzikir niku tujuane jenengan ndelok di kulo filin dipimpin Gus Karim. Niku tujuane napa? Ngayemke ati. Mila ora ana wong dzikir kok atine ora ayem. Kok ana wong dzikir atine ora ayem? Niku sing salah mboten dzikir tapi mesti ati. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Atine mesti ayem. Lah atimu ora ayem berarti sinyale mati. Padha karo jenengan adzan ning masjid bengok banter teko njaba tetep ra krungu. Soale napa? Saklare mati. Mau Allahu Akbar, Allahu Akbar tetep ora ana sing krungu. Soale napa? Mati. Kon jenengan dikir atine rayem, berarti atimu mati. Maka kenapa Al-Ghazali mengatakan hati itu adalah Al-Hatif Arbani, telepon ketuhanan. Telepon niku iso muni, syaratnya napa? Kudu duwe sinyal. Lah supaya sinyal niku iso terus memancar, carane pripun? Kudu cedak pemancar. Pemancare napa? Tower. Lah jenengan Telkom, Telkomsel yo nyedak towere Telkom. Lah kurang kuat dikuati sinyal. Padha atine jenengan supaya sinyal ketuhanannya tidak mati, carane pripun? Mendekat kepada sinyal-sinyal yang mendekatkan kepada Allah. Tempu di majelis taklim. Ketemu sinten? Kiai. Mila teng kitab Wasiatul Mustafa dipun sebataken idza mato alal mari arbauna yauman. Ketika seseorang itu melewati 40 hari. Walam yujalisul ulama, kemudian dia tidak ketemu dengan kiai. Qasat qulubuhu, maka hatinya menjadi keras. Mila napa dikul ghafilin digawe 35 hari sekali. Urung nganti 40 dino jenengan wis ketemu kiai. Urung nganti 40 dino jenengan wis ketemu mujahadah. Tujuane niku mila lapanan. Napa kok ahad paing namung damel titenan supaya wong Wonosobo, wong Klaten, tiyang Bantul pundi-pundi ora perlu dikandani wis apal lak malam ahad paing ana mujahadah. Napa kok tibane ahad paing mergo wetone Gus Miftah. Lah kundhat ora duwe weton, wong lair ora dilairke. Muntah mbokne. Dadi kejawab nggih, napa kok 35 hari sekali? Soale ana hadis sing unine, ketika seseorang melewati 40 hari walam yujalisul ulama dan dia belum bertemu dengan para ulama, belum bermujalasah dengan ulama, qasat qulubuhu, hatinya menjadi keras dan susah dikandani. Mila lan jenengan duwe anak kok nakal. Mila kula seneng lono Gus, anake jak mriki digendong mang dongake Gus. Mang demok sirahe Gus. Wingi teng Riau budi. Kula kalau si Aris niku mangkat teng Riau mudun kok panggung ana wong wedok niku wong 15 meteng kabeh. Ngidam, ngidame napa? Pengen wetenge. Ini ku dilus karo Gus Miftah. Dilus napa mboten? Oh. Soalnya napa? Atimu kuwi bakale mati lak 40 dina ora ketemu karo kiai. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Mila napa dipun sebataken? Alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Hendaklah kalian bermujalasah dengan para ulama dan mendengarkan fatwa-fatwanya. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah yuhyil qalba almayyita, akan menghidupkan hati yang mati. Binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardo almayyit, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati. Bima ilmatori, dengan air hujan. Ati niku iya nuwun sewu, bumi niku iso urip mergo banyu udan. Ati iso urip mergo nderek pengajian. Mila jenengan sing ado-ado mriki tindak mriki sewa bayar bis sak piturute. Niku aja mok arani kelangan. Niku investasi. Jangan tindak mriki bayar bis 50.000 niku mboten kelangan, niku investasi. Investasi napa? Investasi ati. Wong nyatane lah ati niku wis mati ora iso angel didandani. Lah niki dandani ati sebulan pisan bayar bis 50.000. Kok gitu kok dibilang kehilangan? Anda salah. Niku investasi. Mila napa kula bersih kuku enggak mau ada kota infak. Soale napa? Kula pun ngerti jenengan tindak mriki yo ngetokke investasi nggih bayar bis. Apa menes sing ado-ado niku dandane ping 3. Tekan ngomah dandan, tengah perjalanan dandan, ning restoran bar mangan cangkeme dandan, arek ketemu Gus Miftah dandan. Mila kuwi ngomong le, sing gawene ngapus iki wong wedok ora wong lanang. Alah, nggih. Lha iku cetha. Nggih, nggih. Delon wong wedok iki kabeh ngapusi, alis ketok apik ya mergo lukisan. Idep ketok dawa ya mergo sambungan. Sambungan. Irung ketok mancung ya suntikan. Suntikan. Rai ketok mulus ya pupuran. Bibir ketok mulus ya mergo fileran. Fileran nggih. Awak ketok dhuwur ya mergo sandal jinjitan. Susu ketok gedhe ya mergo ganjelan. Ganjelan. Mono gaweane bengok-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi iki raimu kuwi lho ya tak kandhani. Siapa sing tepuk tangan? Kita ene sing tersinggung, ene sing tersinggung. Ayo tersinggung ibu sebagai anu ibu tersinggung no. Lah nyapa tadi? Ngapusi. Ha wong lanang iki gaweane ya ngapusi. Dana kenakalan iki apa sok disingkirke ayo. Info Mas, info, info. Dadi nyuwun sewu. Kenapa kemudian kita ciptakan kondisi seperti ini? Supaya ati ini niku terus ada hikmah-hikmah yang masuk ke dalam hati kita, ati ini mboten mati. Mila lah bapak-bapak niku gampang lah bojomu atine atos, kuwi jangan pengajian. Kulo aja pengajian atine tambah atos. Kowe salah milih ustaz kita kan. Salah milih kiai. Mila kaya kula wae dikritik wong gara-gara wae dulu bener Budi yang saya sampaikan sajak tentang wayang, tentang budaya itu rame meneh, kula dibuli meneh. Responsif lho. Kula niku nanggap wayang ora mergo enten masalah niki ben taun kula niku wayangan mandek mergo Covid. Dadi ora kok kula nanggap wayang niku mergo ana persoalan wayang rame kan biyen kula wis wayangan. Kula ngomong dalang karo sinden ki lak mati ora usah dikur. Wong dalang kok kadal karo walang. Sinden mesti karo ganden. Dan mati njur di PP. Ora mesake. Kok iso di PP ora mesake. Nek gawe gerah yo. Sinden kok karak. Kan tadi malam saya bilang begini Cak Percil. Okay, tadi malam Cak Percil belum hadir to Budi. Nggih. Kula gawe endi? Kula gawe. Matur pripun? Kula ngomong nih. Sigra milir sang getek sinaga bajul. Wah. Begitu pandai iblis itu menyematkan imamah dan jubah dengan warna putih seakan begitu suci tanpa noda dengan menghitamkan yang lainnya. Haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping? Haruskah gamelan diganti dengan rebana? Dan haruskah pohon kelapa diganti dengan pohon kurma? Dan haruskah nama Nabi Sulaiman diganti karena mirip kata-kata Jawa? Betapa luas iblis itu menggambarkan hijab dari kekerdilan otaknya hingga menutupi sinar matahari junjungan kita sebagai nabi alam semesta, bukan nabi orang Arab saja. Haruskah wayang diganti dengan film-film tentang cerita agama produk asing yang membiayai setiap jengkal pergerakan dan pemberontakan atas nama agama? Kamu siapa? Aku tahu jenggotmu panjang tapi belum tua. Wajar tak tahu budaya dan tata krama. Bagiku lebih nyaman dengan belangkon atau iket dan taplak meja sebagai penutup kepala, wujud kerendahan hati dan ketawaduanku belaka. Karena jubah, imamah dan jenggot panjang adalah penampilan bendoro atau raja. Sedang aku hanyalah hamba jelata, tak pantas dengan pakaian bendoro dan raja. Karena pintu surga kini hanya tersisa dan terbuka karena pintu surga kini hanya tersisa dan terbuka bagi yang rendah hatinya dan mempunyai tawaduk di dalam dirinya. Sigra milir sang getek sinaga bajul. Kula wae dikritik. Kenapa gini? Ya nyuwun sewu. Awake dhewe iki bahagia hukume wajib. Lah bahagiamu melalui wayangan ya nanggap wayang. Lah kula takoni pripun Gus? dalang niku tobaté pripun? Lah kula kandha, apa profesi dalang itu dosa? Kok kon tobat? Lah tobat niku kabeh wong mesti duwe dosa, ora mergo dia dalang. Mila pas kula maca teng Instagram niku ya lucu, profesi-profesi yang mendatangkan maksiat, mendatangkan murkanya Allah. Dalang ngono. Pelawak. Nomor 3 pelawak meneh. Nomor 4 pelawak meneh. Pokoke lawake. Nomor 10 pelawak meneh. Dadi kuwi haram kabeh dalangane. Sapa to kuwi, Bang? Piye lak kowe diharam-haramno piye? Aku ya meneng wae. Arepmu ngarep-ngarepne aku penting aku nyambut gaya nek sing nanggap selesai. Kula yo ngomong, nggih. Pelawak dalang ki ora sama pateni. Mati ki lak ora ono sing nanggap. Lah bener. Nah. Ya Radet, nggih. Heeh. Kula kira sampe melu-melu kowe bonus. Ora usah bonus wae. Ora usah. Iki penting iki omongan iki. Ya omongan sing anu. Mila nyuwun sewu iki. Carane niku supaya atine bahagia kudu kenal karo Gusti Allah. Carane kenal melalui zikir. Zikir niku artine nyebut. Lan jenengan nyebut kula terus, kula bakal kelingan kalian jenengan padha. Lan jenengan pengen dikenali karo Gusti Allah ya carane kudu nyebut Gusti Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Akhire Allah kelingan karo awake dhewe. Udkuruni adkurkum, kowe kelingan aku kelingan awakmu kata Allah. Mila ibu makin kondur ning dalan karo dikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Carane ngaten. Jenengan aja ngwadu karo bojone langsung dikir ras itu padu pun. Allah Allah Allah. Lu tenan nih. Kunten ning sar karepe nglonde. Ayo Mbak, yes. Yes. Allah Allah. Lemes. Lemes Mas. Persiapan sih. Wadine wong iso nakal niku lak mergo kelangan Gusti Allah. Coba lih, bocah-bocah sarepe nakal-nakal. Begitu ada penakal, aduh diawasi karo Gusti Allah. Ka'annaka yarahu ay ka'annahu yaraka. Seolah-olah kamu melihat dia atau pasti dia melihat kamu. Kalau aku rasa ndelok karo Allah, Allah mesti mirsani awak. Tidak mungkin maksiat. Mula begitu mbak-mbak kula ning sareke mbak-mbak, "Gus, mampir." Allah, nggih matamu nggih. Yang saset mbahmu. Selamat ngaten niku. Jadi kula teng Jakarta ketemu bocah-bocah klub malam, bocah-bocah nakal niku. Gus. Allah. Wancan ten. Lho, saniki nyuwun sewu, sing iso njogo nang sinten? Jenenge awake dhewe tok. Sing iso njogo awakmu ku ya awakmu, kuwi duwe bojo. Ndak jare niate arep penakal. Senajan to bojomu ngawasi 24 jam, yo tetep ndelik-ndelik. WA ning jero kasur ora ngene ngene. Tetep wae golek-golek kesempatan, tetapi lak jenengan iso njogo awake dhewe bojomu ora perlu njogo wis mesti ayem. Ora percaya tak ana percil sing biasa konangan. Apa iya? Ya sini men bahagia salah gumeneh le, kowe lagi salah gule, salah gu. Kulo. Heeh, ayo siap, aman. Selesai. Insyaallah niki Mas Percil kali Kuntir kali Mas ngajeng nyanyi rong album le, nggih. Ayo. Ayo ngersake lagu napa? Pale, ngerti le. Allah cendol dawet wis ilang. Pak Kundat bilang dulu, saya tak rembukan sama yang belakang. Oke, biar enak. Oh Pak Kundat kok bilang dulu, nyangkem dulu. Oh Pak Kundat nyocot dulu ya. Sing halus to Mas. Aku tak ning mburi. Rusinya. Nggih, bar Mas Percil nyanyi awake dhewe ndonga sing khusyuk, muga-muga atine digawe bahagia karo Gusti Allah. Amin, amin. Sting. Sholli wa sallim da iman ala mada sholli wa sallim da iman ala mada wal ali wal asa iman qad wahada wal ali wal bocah lanang wadon ojo keluyuran pamit nang wong tuwa jari pengajian. Bu. Aku lho rapal. Lah aku rapal. Wis pas tak omong. Saben malam Minggu jangan ngaman padha metu. Dhuwur mentok. Kok iso ya? Aku mbok metu wong loro gandeng tangan karo guyang guyu. Terus. Aku rapal itu. Nyawang pacare wajahe sing ayu kok meneng-meneng ancen pacare isih bisu mosok pacar bisu tapi meneng nesu ora dikai duit tok jalan puluh salik malas kayak mang ibu. Tekok ini, tekok ini menang. Ijek boleh bisu. Saben malam Minggu si kuntet jalan kendur. Aku ra ngajarin jan kelakuanmu koyo asu. Kape iku mau kowe aluwong meneng yo cangkemmu. Menang. Wong ora saru kok len nyanyi iki mau yo. Ribut budhe. Iki mau apa? Panganan kae yo kentruki kae. Nggih. Yo kentruki. Nek chicken iku lho. Nek chicken lho, Dek. Kentaki ini kok Kentaki kok benet tau wis lah aku yang kota gede lho ada kampung jenenge Tegal Kendu kota gede kayak lho Tegal oh Tegal Gendu ini Yogyakarta kita ngandani lho kita ngongon ini macam ada pangeran nih Wiro Sob, Wiro Saban kita ada pangeran jenenge Pangeran Wiro Sob Wiro Brajan untuk pangeran jenenge Pangeran Wiro Brojo nanti mana Gondo Kusuman pangerannya Gondo Kusumo lan yo ana kentungan kuwi pangerane jenenge sapa? Oh iya. Pangeran kentung. Pangerane nyer dadi wong ki piye? Kecamatan Deprok iki. Oh, kecamatane Deprok niku nggih. Kecamatane Deprok. Gedhe. Siji desa iki mau acara, Pak. Iya, makane kuwi. Galek niku Plikipu. Nggih. Nggih. Enak-enak. Jajan Plikipu, jajan Plikipu. Wonten jajan nggih wonten Galek. Wonten. Jawa Timur itu ada jajan itu yang sak mene-mene ya. Nggih. Plikipu ya. Plikipu asli galek. Niku jajan panganane sak meneh. Nggih, alit. Kok namu cuwilik men to, Cek? Iki ning galek lho, Mbak. Enak panganane galek plikipu. Cerakku wis tekokke, Dil. Ya. Galek wonten anu, Dek. Tapi sak niki telas ketingale. Heh, timbangane susuk jaluk. Kok jaluk apa tedas? Lah iya. Niki radiatos, gede atos niki. Ora apa-apa, masen menaku. Kok nantang terus ya? Wis ngono kuwi lah. Lah dikum. Wah. Jen. Iki eh jen iki jenenge jen setan pripayangane Lolo Banaspati pripayang kacang ijo yo wedoke lho. Ngerti ya? Aku bayangin ndak apa sing lanang bojone stres koyo. Halah. Lah sing diceritane. Niku wae lho. Budhe. Ngene iki sing dilebokne demite wedi niku. Nggih. Ya niki. Masa ya wong ya iki. Ya kuwi. Lah monggo dhewe menika dipuntutup kanthi maos donga sing khusyuk niki meh menjelang Ramadan kurang 2 bulan. Muga-muga sehat sedaya nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Diangkat tangan nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. wa balighna ramadana waghfir lana dhunubana wa balighna ramadana waghfir lana dhunubana sekali malih Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan wa ighfir lana dhunubana wa balighna ramadan wa ighfir lana dhunubana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah cukuplah engkau Allah yang maha agung sebagai penolongku cukuplah engkau ya Allah sebagai zat yang menjadi solusi dari semua masalah cukuplah engkau ya Allah yang memberikan jalan keluar dari semua problematikaku cukuplah engkau ya Allah yang mencukupi rizkiku. Cukuplah engkau ya Allah sebagai tempat bersandarku. Cukuplah engkau ya Allah sebagai tempat memintaku. Cukuplah engkau ya Allah sebagai satu-satunya tempat aku mengadu. Cukuplah engkau ya Allah yang menutupi semua kebutuhanku. Cukuplah engkau ya Allah yang akan merukunkan keluargaku. Cukuplah engkau ya Allah yang akan mensoleh dan mensolehkan anak-anakku. Cukuplah engkau ya Allah yang akan mengabulkan hajat-hajatku. Cukuplah engkau ya Allah yang akan mengabulkan doa-doaku. Cukuplah engkau ya Allah yang akan mengabulkan cita-citaku. Ya Allah ya Rabb. Begitu sering hati kami tergelincir ya Allah. Begitu sering hati ini keluar dari rel yang telah kau perintahkan ya Allah. Begitu sering hati ini menyeleweng, ya Allah. Begitu sering hati ini lari darimu, ya Allah. Begitu sering, ya Allah, hati ini menghindar darimu, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, berikan kepada kami hati yang istiqomah. Berikan hati kami yang senantiasa istiqomah. Berikan kepada kami hati yang konsisten. Berikan kepada kami, ya Allah, hati yang senantiasa menyebut namamu, ya Allah. Karena engkau mengatakan, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Jadikan kami hamba-hambamu, ya Allah. Ya Allah, hamba yang senantiasa pandai berzikir. Pandai yang senantiasa hati tidak pernah kosong dari asmamu. Pikiran yang senantiasa mengingatmu. Mulut yang senantiasa basah dengan menyebut asmamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, dengan namamu hati kami menjadi nyaman. Dengan namamu hati kami menjadi tentram. Dengan namamu, ya Allah, hati kami menjadi bahagia, ya Allah. Untuk itu jangan pernah engkau lari dari hati kami, ya Allah. Jangan pernah engkau tinggalkan hati kami, ya Allah. Isilah relung-relung hati kami dengan nurmu, ya Allah. Isilah hati kami dengan cahayamu, ya Allah. Berikan kepada hati kami, ya Allah, hati yang senantiasa mencintai, ya Allah. Hilangkan dari hati kami sifat hasud, hasad, iri, dengki, dan kebencian, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikan hati kami hati yang ridho. Jadikan hati kami hati yang rela. Jadikan hati kami hati yang ikhlas, ya Allah. Menerima semua takdirmu. Menerima semua ketetapanmu. Menerima semua keputusanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hati bahagia yang kami harapkan, ya Allah. Dan gak mungkin kami bahagia ya Allah kecuali engkau bersemayam di hati kami. Karena Rasulmu mengatakan qalbun mukmin baitullah, hatinya orang beriman adalah rumahmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tidak banyak yang kami minta darimu ya Allah. Curahkanlah cintamu, curahkanlah mahabbahmu, curahkanlah rahman dan rahimmu memenuhi relung-relung hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun malam hari ini yang hadir dalam keadaan bermasalah, engkau berikan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir malam hari ini dengan segala problematikanya, engkau berikan jalan keluarnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih, ya Allah, Engkau bahagiakan, ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan berhutang, Engkau mudahkan bagi kami untuk membayarnya, ya Allah. Siapapun yang hadir dalam badan berhajat, Engkau kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Siapapun yang hadir dengan keluarga yang berantakan, Engkau sakinahkan keluarga kami, ya Allah. Siapapun yang hadir dengan keturunan yang nakal, Engkau soleh-solehkahkan anak-anak kami, ya Allah. Siapapun yang hadir dengan rezeki yang seret, Engkau lancarkan rezeki kami, ya Allah. Siapapun yang hadir dengan usaha yang tidak berjalan, Engkau jalankan usaha kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini, ya Allah. Dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, bisa berkumpul dan bermujalasah bersama para kiai dan ulama, bisa menghadiri majelis-majelis taklim, bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, ya Allah. Jadikan kesemuanya itu bagi kami merupakan kebiasaan sehingga kami istiqomah, ya Allah. Berikan pula kepada kami kebahagiaan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan kami memohon kepadamu, ya Allah, kapanpun Engkau panggil kami, ya Allah, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami, ya Allah, biqauli la ilaha illallah ula ilaha illallah, bareng-bareng la ini selamat, uripe selamat, mati ini selamat, uripe selamat, mati ini selamat, uripe selamat. Mati ne selamat, uripe selamat, mati ne selamat, uripe selamat, mati ne selamat, uripe selamat. Hayatun salam, mautun salam, hayatun salam, mautun salam, hayatun salam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.